Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita memasuki ayat yang setelahnya. Pada ayat yang ke-54. Qala al-mu'alif rahimahullah fi bayani qawlillahi 'azza wa jal wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun 'alaykum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah annahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Kurang lebih artinya, dan apabila datang kepada engkaunya, di sini yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, apabila datang kepada engkau alladzina yu'minuna bi ayatina, orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat kami. Kalau kemarin menjelaskan tentang keadaan orang-orang musyrikin, tokoh-tokoh musyrikin yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meminta kepada beliau dibuatkan majlis khas di kalangan mereka. Mereka tidak mau bermajlis bersama sahabat-sahabat Rasul, apalagi yang mereka pandang sebagai orang yang rendah. Mereka gengsi. Sehingga sempat terbesit dalam benak Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan dasar sangat berharapnya beliau agar mereka-mereka masuk ke dalam Islam, sehingga terbesit untuk memenuhi keinginan mereka. Namun Allah subhanahu wa ta'ala telah menegurnya dan membimbing agar jangan mengikuti keinginan mereka. Mereka inginnya sahabat-sahabat di jauhkan dari majelis mereka. Dari majelis tokoh-tokoh kaum musyrikin. Sehingga yang ada di situ hanya mereka, intern di kalangan mereka. Sehingga mereka lebih leluasa untuk berbincang-bincang dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi keinginan mereka yang seperti itu bukan didasari karena talabul hidayah, talabul haq, wattiba'u. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tegur agar Rasul jangan menuruti keinginan mereka. Nah, pada ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang datang kepada beliau adalah dari kalangan orang beriman. Maka apabila datang kepada engkau orang-orang beriman terhadap ayat-ayat kami, faqul salamun alaikum. Allah perintahkan Rasulnya untuk menyambutnya. Menyambut dengan baik. Dan disuruh mengucapkan salam kesejahteraan, penghormatan, salamun alaikum, semoga keselamatan, kesejahteraan tercurahkan kepada kalian. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah telah menetapkan pada dirinya yang mulia rahmat. Bahkan dijelaskan dalam hadis, inna rahmati sabaqat ghadabi, dalam riwayat ghalabat ghadabi. Thumma taba min ba'da annahu man amila minkum su'an, bahwasanya barang siapa yang berbuat di antara kalian kejelekan, berbuat dosa, bijahalah dengan sebab kebodohan, thumma taba min ba'di wa aslaha, itu qaidnya, ketentuannya. Kemudian dia bertobat setelahnya dan aslaha, memperbaiki dirinya. Selain dia bertobat, juga ada al-islah li nafsih. Ada perbaikan sebagai bentuk keseriusan yang menunjukkan keseriusan dia di dalam bertobat. Karena orang yang tobatnya benar-benar, tentu dia akan memperbaiki keadaan dirinya. Fa innahu ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah ghafur, Zatnya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita lihat bagaimana beliau rahimahullahu taala menjelaskan ayat ini. Walamma nahallahu rasulahu antartil mu'minina alqanitin, tatkala Allah melarang Rasulnya, melarang Rasulnya dari mengusir orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat, mengusir dari majelisnya karena isar, ingin mengedepankan menuruti orang-orang tokoh-tokoh kaum musyrikin. Allah larang Rasulnya dari bersikap seperti itu. Bukan berarti, jangan difahami ya, bukan berarti ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mengusir orang-orang beriman, bukan berarti karena Rasul tidak suka kepada mereka atau Rasul merendahkan mereka. La. Bersamaan dengan cintanya Rasul kepada mereka dan ijlal, pemuliaan Rasul kepada mereka, namun Rasul tidak menghendaki datangnya mereka hanya fitil kasa'ah, di saat itu. Bukan berarti Rasul mengusir karena benci, karena tidak suka, bukan. Di saat itu Rasul ingin memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh musyrikin. Bersamaan Rasul tetap cinta kepada para sahabatnya, memuliakan. Namun beliau sangat berharap untuk di saat itu, beliau ingin memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh musyrikin. Agar mereka leluasa berdialog, diskusi. Dan Rasul leluasa membimbing mereka fokus. Namun bersamaan itu saja oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang. Allah lebih tahu tujuan mereka seperti itu bukan karena talabul haq wa tiba'u. Sehingga saya garis bawahi kalimat di sini, tatkala Allah melarang Rasul-Nya dari mengusir orang-orang yang beriman, yang taat, jangan dipahami karena Rasul enggak senang, enggak cinta kepada mereka. Rasul hanya berharap mereka tidak datang kepada Rasul di saat itu. Karena Rasul ingin memberikan kesempatan sama tokoh-tokoh musyrikin Quraisy. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala tegur Rasul untuk menuruti keinginan mereka kaum musyrikin. Amarahu bimuqabalatihim bil ikram wal i'zam wa tabjil wal ihtiram wal ihtiram. Maka Allah perintahkan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menerima mereka, menyambut mereka dengan penuh pemuliaan, pengagungan, penghormatan, dan seterusnya dari sikap-sikap yang baik. Faqala, Allah berfirman, wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina qul salaamun 'alaikum. Ai wa idza ja'aka al-mu'minuun, apabila datang kepada engkau orang-orang yang beriman, fahayyihim warahhib bihim. Engkau berilah salam penghormatan kepada mereka. Salam penghormatan, salam kesejahteraan. Sampaikan darimu tahiyatan wa salama. Salam penghormatan dan salam kesejahteraan. Suruh menyambut mereka dengan sambutan yang baik, yang penuh dengan pemuliaan, kecintaan kepada mereka. Wabashirhum bima yunashitu azaimahum wa himamahum min rahmatillahi wasi'ati judihi wa ihsanih. Dan engkau sampaikan berita gembira kepada mereka, kepada orang-orang beriman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Engkau sampaikan berita gembira kepada mereka dengan apa yang akan membuat nasyat, semangat, membuat semangat terhadap azaimahum wa himamahum, agar supaya tekad mereka dan keinginan kuat mereka semakin semangat dan semakin kuat, berupa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan luasnya jud, kedermawanan Allah, pemurahnya Allah, dan kebaikannya. Dengan disampaikannya kepada mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha kasih sayang, rahmatnya terhadap hamba-hambanya, dan luasnya kedermawanan, pemurahnya Allah subhanahu wa ta'ala dan kebaikannya, tentu ini suatu berita gembira yang akan menjadikan semangat, azam dan himam, azaim dan himam seseorang, bahwa Allah yang dia ibadahi memiliki sifat-sifat yang sempurna, dan di antara sifat-sifatnya adalah Allah memiliki sifat rahmah, nam jawad, karim, dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki ihsan, kebaikan-kebaikan yang tak terhingga. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang terhadap hambanya daripada menyayangi seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmah. Satu baru Allah turunkan di dunia. Itu saja asarnya sudah banyak sekali. Tidaklah seekor binatang, sapi misalkan atau unta, ketika anaknya hendak menyusu, maka kakinya dibuka. Itu asar dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Atau ayam misalkan, ketika baru netas, ketika ada ayam lain yang mendekat terhadap anaknya, langsung ditelabung. Asar dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu baru satu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di dunia ini, sudah meliputi seluruh makhluk-makhluknya. Bagaimana kalau yang 99 akan Allah turunkan semua, akan Allah berikan semua nanti dari kiamat. Subhanallah, nikmat yang sangat besar di akhirat nanti, nikmat yang sempurna, kekal dan abadi. Allah memiliki sifat rahmah. Terkadang orang tua melihat anaknya kondisi sakit, kadang tanpa terasa terlindang air mata. Asar dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya baru satu rahmat. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan musibah-musibah, apakah itu sakit atau mungkin salah satu dari anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala ambil. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan mereka kesabaran dan diberikan pengganti yang lebih baik. Amin ya mujibah sa'ilin. Taib. وحثهم لا وحثهم على كل سبب وطريق يوصل إلى ذلك. Dan engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anjurkan kepada mereka, hasung mereka untuk menempuh setiap sebab dan jalan yang akan mengantarkan itu semua, mengantarkan untuk meraih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, meraih kedermawanan Allah dan kebaikan-kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Jalankan sebab-sebabnya untuk bisa dapat itu semua. Demikian pula warahibhum minal iqamati ala dhunub. Selain engkau hasung mereka, berikan tarhib, motivasi pada mereka, juga berikanlah kepada mereka tarhib peringatan-peringatan yang terkandung di dalamnya agar umatnya itu menjauh dan menghindari untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa. Berlarut, tegak, bergelimangan di atas dosa-dosa. Wa'muruhum bitaubati minal ma'asi. Dan perintahkan mereka untuk segera bertobat dari kemaksiatan-kemaksiatan. Liyanalu maghfirata rabbihim wajudih. Agar supaya mereka meraih, menggapai ampunan Rabb mereka dan kedermawanannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bimbingan Allah kepada Rasulnya agar beliau menyambut orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sambutan yang baik dan memberikan bimbingan-bimbingan, taujihat, arahan-arahan agar supaya mereka meraih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, meraih ampunannya. Maka tempuhlah sebab-sebab untuk bisa meraih itu semua. Apa bentuk sebab-sebabnya? Wa insyaallah akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.